ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, baik. Di sini dikatakan oleh penulis fihi masail. Terdapat beberapa masail pembahasan. Yang pertama, tafsiru ayatin najm. Tafsir ayat surah An-Najm. Ya. Disebutkan oleh penulis rahimahullah ayat afaraitumul lata wal uzza al-ayat dan seterusnya. Ya. Sudah kita terangkan ya tafsirnya. Bahwa Lat itu nama batu, bisa juga nama orang yang kemudian diagungkan kuburnya, dan Uzza itu nama pohon, mana nama berhala. Iya. Nama berhala. Baik, maka bertabarruk dengan bebatuan, pepohonan itu semuanya adalah masuk di dalam kesyirikan. Atsaniyatu, yang kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. Pengenalan bentuk perkara atau pengharapan yang mereka minta. Iya. Mereka meminta apa di sini? Hah? Di hadits Abu Waqid Al-Layth minta apa? Hah? Minta dijadikan untuk mereka pohon untuk mereka bertabarruk dengannya. Kan begitu? Datu Anwat itu kan nama apa? Nama pohon. Jadi mereka minta dijadikan pohon, mereka bertabarruk dengannya. Baik. Jadi itu diperhatikan ya sisi kekeliruan yang ingin diingatkan di sini. Ats-tsalitsatu qaunuhum lam yaf'alu. Yang ketiga, keberadaan mereka yang belum melakukannya. Iya. Jadi para sahabat tidak melakukan itu, kan baru minta. Nah, mereka belum melakukan. Kenapa mereka minta? Karena mereka anggap itu bagus, sangkaan kan, akan diterangkan oleh penulis. Mereka minta, tapi mereka belum melakukan. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena Nabi melarang mereka, dan mereka taat kepada Nabi dan meninggalkan ucapan mereka. Itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi namanya manusia kalau dia baru belajar seperti itu biasanya. Namanya orang baru belajar, ada hal-hal yang kadang dia belum kenal. Perkara-perkara yang dia belum tahu, begitu dia tahu hukumnya, dia tinggalkan. Iya. Ar-rabi'atu qawnuhum qasadu taqarruba ilallahi bidhalika lidhannihim annahu yuhibbuhu. Yang keempat, keberadaan mereka yang menghendaki taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal tersebut. Iya. Kenapa? Lidhannihim annahu yuhibbu. Karena persangkaan, mereka menyangka Allah mencintainya. Mereka menyangka Allah mencintainya. Jadi mereka ketika minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan untuk mereka pohon, mereka pakai untuk bertabarruk. Nah, mereka anggap bahwa hal tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin para sahabat minta sesuatu untuk bermaksiat, apalagi berbuat kesyirikan. Jadi sangkaan mereka itu adalah hal yang apa? Hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Baik. Nah, di sini di apa namanya? Tiga poin ini penulis ingin menjelaskan hal yang terjadi di tengah para sahabat itu apa sebabnya? Kenapa seperti itu? Baik. Al-khamisatu annahum idza jahilu hadza faghairuhum aula bil jahli minhum. Yang kelima, sesungguhnya jika mereka, para sahabat, tidak mengetahui hal ini, maka selain dari mereka lebih patut atas ketidaktahuan tersebut. Iya. Jadi kalau misalnya para sahabat meminta seperti ini, dan mereka meminta untuk bertaqarrub, karena sangkaan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iya, dan mereka tidak tahu tentang hal tersebut, maka selain dari sahabat, kira-kira bagaimana? Hah? Ya, mereka lebih pantas lagi untuk tidak tahu, apalagi dengan banyaknya kejahilan, tersembunyinya ilmu, ya, sedikitnya para ulama, dan banyaknya orang-orang yang sesat, mengajak manusia kepada kesesatan. Ya. Maka selain dari sahabat, itu lebih layak lagi, lebih patut lagi untuk tidak mengetahui, jahil tentang hal tersebut. Baik. As-sadisatu anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghairihim. Yang kena mereka ini para sahabat memiliki dari kebaikan-kebaikan dan dijanjikan pengampunan hal yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ya. Jadi para sahabat karena mereka bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Mereka bersahabat. Dijanjikan pengampunan. Ada keutamaan tidak dimiliki oleh orang lain. Bersama dengan itu, sahabat saja yang lebih utama daripada yang lainnya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau terjadi pada selain sahabat bagaimana? Ditegur atau tidak? Ya, lebih ditegur lagi. Lebih diingkari lagi terhadap selain sahabat. Baik. As-sabi'atu yang ketujuh, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'durhum bal radda alaihim biqaulihi Allahu akbar. Innaha sunan. Latattabi'unna sunana man kana qablakum. Faghallada al-amr bi hadhihi ath-thalath. Ya. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi udzur kepada mereka. Baik. Sungguhnya Nabi tidak memberi udzur kepada mereka terhadap perkara tersebut. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menyanggah mereka dengan sabda beliau, Allahu Akbar. Sungguhnya hal tersebut adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Sungguhnya kalian akan mengikuti tradisi-tradisi kaum sebelum kalian. Oleh karena itu beliau menegur perkara tersebut dengan tiga hal ini. Ada tiga hal. Pertama beliau bertakbir. Ya, itu takbir ya yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan itu jalannya. Ya, jalannya orang-orang sebelum kalian. Kemudian yang ketiga, sungguh kalian akan mengikuti jalan mereka. Itu tiga hal. Iya. Tiga hal. Jadi sini Nabi mengingkari mereka. Tidak diberi udzur. Bahkan dibantah dengan tiga hal sekaligus. Pertama beliau bertakbir. Menunjukkan pengingkaran. Iya. Sebagian riwayat beliau bertasbih. Membaca subhanallah. Kemudian yang kedua, beliau katakan inna sunan. Itulah metodenya. Orang-orang sebelum kalian, jalannya. Jalan selain umat Islam. Kemudian yang ketiga, beliau terangkan bahwa sungguh kalian telah mengikuti jalan mereka. Telah mengikuti jalan mereka. Baik. Kemudian yang ke delapan, kata beliau, as-saminatu anna al-amra al-azim wa huwa al-maqsud annahu akhbarahu anna tilbatahum katilbati bani Israel lama qalu li Musa ija'al lana ilaha. Yang kedelapan, perkara besar yang menjadi tujuan hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa permintaan mereka itu serupa dengan permintaan bani Israel ketika mengatakan kepada Musa, ija'al lana ilahan, adakan suatu sembahan bagi kami. Ya. Jadi maksudnya di sini bahwa para sahabat di Hunain yang minta dijadikan sebuah pohon mereka pakai berberkah itu dianggap sama dengan Bani Israel yang minta dijadikan untuk mereka sesuatu yang mereka agungkan, berhala, persembahan. Ya. Sebagaimana orang-orang lain itu mereka punya sembahan-sembahan juga. Iya, jadi ahli hadis itu asnam ya. Karena di ayat sebelumnya, di kisah yang di ayat sebelumnya di surah Al-A'raf itu ya, dikatakan wajawazna bi bani Israil al-bahr. Fa ta'u ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Begitu kami lewatkan Bani Israel dari laut, ini perhatikan ya Bani Israel ini luar biasa. Ya, baru saja mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Bani Israel ini baru saja mereka menyaksikan tanda kebesaran Allah. Ya, laut itu dipecah menjadi jalan-jalan untuk mereka. Mereka bisa lewat. Ya. Kemudian mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di dalam laut itu. Begitu sudah nyampe di seberang lautan, mereka ketemukan sekelompok kaum beritikaf di berhala-berhala mereka. Mereka pun berucap kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan-sembahan. Sama persis. Jelas ya? Kondisinya. Baik. Itulah kekuatan ilmu ya, seperti yang saya terangkan tadi. Bahwa kesyirikan itu kalau sudah jelas bentuknya, hakikatnya sudah jelas, maka dia berubah casing, berubah bentuk, berubah pakaian, itu berubah nama, tidak berpengaruh. Hakikatnya yang dilihat. Hakikatnya yang dilihat. Iya. Itu dari kekuatan ilmu. Baik, dan terdapat bagaimana cepatnya Nabi SAW menghubungkan. Nah, ini kan kita diajari bagaimana kalau mengingkari sesuatu itu diingkari dengan dalil. Dibawakan dalil di dalam pengingkarannya. Nah, itu lebih kuat ya. Itu lebih kuat. Dan lebih diterima oleh seseorang. Nah, itu harusnya ahli sunnah itu pada hal-hal yang diingkari terhadap manusia, itu dia persiapkan dalilnya, dia hafal dalilnya, disampaikan dengan dalil agar seorang itu mudah menerimanya, mudah menerimanya. Kemudian at-tasiyah itu yang ke-9, anna nafya hadha mimma'na la ilaha illallah madiqatihi wa khafaihi ala haula. Peniadaan ini maksudnya Nabi mengingkari orang yang meminta apa namanya pohon itu dijadikan sebagai tempat bertabarruk, pengingkaran terhadap Bani Israel. Ini kan penafian. Nah, itu makna dari bagian dari mana la ilaha illallah. Bagian dari mana la ilaha illallah bersamaan dengan kedalaman dan kesamaran hal tersebut bagi mereka. Iya. Jadi harus diketahui ya bahwa meniadakan keyakinan, tidak meyakini keberkahan pada pepohonan, bebatuan dan seterusnya, itu adalah bagian dari mana apa? La ilaha illallah. Iya. Andai kata tidak bertentangan dengan mana la ilaha illallah, maka Nabi tidak akan mengingkari mereka. Tapi ini bertentangan dengan mana la ilaha illallah. Baik, dan ini masalah yang banyak tersembunyi. Kalau sahabat saja yang baru masuk Islam ini luput, bagaimana pula orang lain? Bagaimana pula orang lain? Iya. Saya hari ini baru baca makalah ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau membantah sebagian ulama. Jadi ada sebagian ulama di sebagian wilayah di penjuru dunia ini menulis surat ke Syekh bin Baz. Dia ingin meluruskan bahwa Syekh bin Baz keliru. Kenapa mengatakan orang yang bertabarruk itu syirik dan seterusnya. Padahal ini dari orang-orang yang dianggap berilmu. Maka Syekh rahimahullah membalas surat tersebut. Jadi kalau orang yang berilmu saja, padahal yang jelas sebenarnya di pembahasan Tauhid, bisa luput seperti itu di masa sekarang, kira-kira bagaimana di orang-orang awam itu? Hah? Banyaknya kejahilan di masa sekarang ini. Karena itulah seorang harusnya lebih serius lagi dalam mempelajari ilmu agama. Al-ashiratu annahu halafa ala al-futya wa huwa la yahlifu illa limaslahah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas fatwa. Sedang beliau tidak akan bersumpah kecuali untuk suatu maslahat. Nah, ini kan sumpah beliau. Ya. Qultum walladhi nafsi biyadi. Kalian telah berucap demi yang jiwa berada di tangannya. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. besarnya masalah itu. Al-hadiyata asyarata, yang ke-11, anna syirk fihi akbar wa asgar liannakum lam yartaddu bihada. Yang ke-11, bahwa syirik itu terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Hal ini karena para sahabat tidak menjadi murtad karena perkara ini. Mereka tidak menjadi apa? Tidak menjadi murtad. Iya. Baik. Nah, ini pembagian syirik menjadi dua, syirik akbar dan syirik asgar. Nah, ini sudah kita terangkan ya. Dan bagaimana membedakan mana syirik akbar, mana syirik asgar. Nah, ini dari hal-hal yang sangat penting sekali. Nah, inilah fungsinya kita belajar kitab tauhid, sehingga setiap pembahasan itu kita bisa bedakan ini masuk di pembahasan apa, syirik akbar kah, syirik asgar kah, atau dia masuk ke dalam hal yang diharamkan bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Baik. Ini semuanya dengan melalui bab-bab ini insyaallah taala akan membiasakan seseorang untuk memandang secara jeli dan detail tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Baik. Atsaniyata asyrata, yang ke-12, qauluhum wa nahnu hudatsau ahdin bi kufur fihi anna ghairahum la yajhalu dhalik. Iya. Yang ke-12, perkataan para sahabat, kami baru-baru saja meninggalkan masa kekufuran, baru masuk Islam, menunjukkan selain mereka tidaklah jahil akan hal tersebut. Jadi maksudnya sahabat yang sudah lama masuk Islam itu tahu bahwa itu adalah hal yang apa? Hal yang keliru. Iya. Orang yang sudah berislam dari as-sabiqin al-awwalin, ini tidak ada muncul perkara yang seperti ini. Tidak pernah terlihat perkara yang seperti ini. Padahal dimaklumi ya, para sahabat yang berada di Medina, dari muhajirin hijrah ke Medina, begitu mereka menyerang lagi ke Mekah, itu tidak ada yang seperti ini. Ini hanya terjadi pada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam saja. Baik. Kemudian ats-tsalitsata asyrata, dzikru takbir inda ta'ajjub khilafan liman karihahu. Yang ke-13, bertakbir karena ada sesuatu yang mengejutkan, dan hal ini berbeda dengan pendapat yang menganggapnya makruh. Iya. Maksudnya orang yang bertakbir kalau tajub itu boleh, diberkata Allahu Akbar. Kok bisa seperti itu? Itu tidak boleh dianggap tidak disenangi. Karena Nabi mengucapkannya. Nabi mengucapkannya. Inilah banyaknya kejahilan di masa ini. Ya. Karena orang cuma lihat saja, ikut-ikutan saja. Ya, biasanya dilihat orang takbir itu di jalanan. Atau dia lihat orang takbir ribut suatu, dia mendukung, dia bertakbir. Jadi kalau ada yang melihat kesyirikan misalnya, dia ingkari lalu dia bertakbir, itu dianggap aneh oleh sebagian manusia. Dan ini tidak benar ya. Baik. Ar-radi'ata asyrata, saddid dara'i. Yang ke-14, kaidah saddid dara'i. Saddu artinya menahan, mencegah. Ad-dara'i jamak dari dari'ah, hal yang bisa mengantar, yang bisa membawa. Jadi saddud dara'i itu pencegahan dini dengan menutup segala sarana yang bisa mengantar kepada hal yang dilarang. Iya. Dan ini hadis termasuk, atau bab ini termasuk pembahasan saddud dara'i. Jadi begitu mereka baru berucap, ya Rasulullah buatkan untuk kami datu anwat, maka Nabi langsung mengingkarinya. Beliau langsung mengingkari ucapan supaya tidak menjurus kepada perbuatan. Dan ini namanya saddud dara'i, ditutup segala pintu. Dan kaidah saddud dzara'i ini kaidah besar di dalam Islam. Dari salah satu pembahasan pokok di dalam syariat dibahas dan dikaji oleh para ulama di berbagai tempat. Ibn al-Qayyim di dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in beliau menyebutkan 99 dalil untuk kaidah saddud dzara'i ini. Kemudian yang ke-15 al-khamisata asyarata an-nahyu an at-tashabbuhi bi ahli al-jahiliyah. Larangan terhadap menyerupakan diri dengan kaum jahiliyah. Iya. Jadi larangan tashabbuhnya jelas ya. Karena Nabi ketika melarang mereka untuk membuat datu anwat, itu mirip dengan orang jahiliyah, kaum musyrikin yang melakukannya. Dan Nabi kabarkan bahwa itu adalah jalannya orang-orang kafir sebelum mereka. Maka ini menunjukkan larangan tasyabbuh terhadap mereka. Dan ini juga kaidah tasyabbuh terhadap ahlul jahiliyah, ahlul kufur wasyirk. Ini dari kaidah besar di dalam agama, salah satu maksud dari maqasid syariah. Iya. Yang ke-16 as-sadisata asyarata al-ghadabu indat ta'lim. Al-ghadab indat ta'lim, menampakkan kemarahan pada saat pengajaran. Iya. Karena Nabi di sini mengingkari. Beliau berkata Allahu Akbar, innaha sunan latattabi'unna sunana man kana qablakum. Jadi itu penegasan dari beliau, menunjukkan kemarahan beliau terjadinya hal tersebut. Iya. Dan itu boleh dilakukan karena kadang di posisi taklim sebagian penegasan itu lebih mengena di hati dan bisa merubah melebihi kalau dia menyampaikannya dengan penyampaian biasa. Dan itu kadang dilakukan. Iya. Baik. Dan ini banyak ya di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terjadi dalam sejumlah pembahasan. As-sabi'ata asyarata, dan yang ke-17 al-qaidatul kulliyah liqaulihi innaha sunan. 17 kaidah umum pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya hal tersebut adalah tradisi. Iya. Jadi sini terdapat kaidah kulliyah, kaidah menyeluruh, universal, bahwa apa saja dari jalan orang-orang kafir maka itu adalah tercela. Maka itu kaidah kulliyah namanya, innaha sunan. Itu jalannya orang-orang kafir. Kaidah umum, apa saja jalannya orang kafir maka itu adalah apa? Itu adalah tercela. Iya. Baik. Jadi apa saja yang merupakan jalan orang kafir, contoh dari mereka, itu kaidah kulliyahnya, kaidah universal di dalam agama, bahwa tersebut adalah tercela. Kemudian ats-tsaminata asyarata, yang ke-18 anna hadha alamun min alamin nubuwah likaunihi waqa'a kama akhbar. Iya. Yang ke 18. Perkara ini adalah salah satu dari sekian tanda kenabian. Karena hal tersebut terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa mereka akan mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka. Dan terjadi apa yang beliau kabarkan itu. Buktinya di kejadian ini. Satu kejadian. Dan ini menunjukkan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda dari tanda kenabian itu, bobitnya, ukurannya, Nabi mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Kemudian terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Nah, itu disebut alamun min alamin nubuwa atau dalilun min dalailin nubuwa. Tanda atau bukti dalil yang menunjukkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan dalailun nubuwa, pembahasan tersendiri. Iya. Pembahasan tersendiri. Ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama. Ada Dalailun Nubuwah karya Al-Firyabi. Ada Dalailun Nubuwah karya Ahmad bin Hussein Al-Baihaqi, Abu Bakar. Dan di antara buku yang paling baik mengumpulkan hadith-hadith sahih dari Dalailun Nubuwah adalah buku guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala, judulnya As-Sahihul Musnad min Dalailin Nubuwah. Iya. Baik. Kemudian yang ke 19 kata penulis rahimahullah, At-tasi'at asyrata anna kullama dhammahu Allahu bihi al-yahuda wa an-nasara fil Qur'an annahu lana. Segala sesuatu yang dengannya Allah mencela kaum Yahudi dan Nasara dalam Al-Qur'an juga berlaku bagi kita. Iya. Jadi ketika para sahabat berkata ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, jadikan untuk kami datu anwat ya Rasulullah, sebagaimana mereka kaum musyrikin punya datu anwat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana celaan Allah terhadap Bani Israel di dalam Al-Quran. Iya. Dan Nabi Musa berkata kepada mereka innakum qaumun tajhalun. Maka celaan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara di dalam Al-Quran itu juga berlaku untuk kita. Tidak boleh kita mendekatinya. Maka ini kaidah berlaku di dalam tafsir ayat-ayat. Ya kalau kita baca, misalnya baca ayat ya ahlul kitab la taglu fi dinikum, wahai ahlul kitab jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Jangan ada yang berkata ini kan diarahkan kepada ahlul kitab, bukan kepada kita umat Islam. Tidak, itu juga berlaku untuk kita umat Islam. Kita dilarang untuk apa? Berlaku ekstrim di dalam agama. Baik. Maka ini kaidah. Apa saja yang Allah cela Yahudi dan Nasara di dalam Al-Quran, maka celaan itu juga berlaku untuk kita. Tidak boleh kita mendekatinya. Baik. Jadi jangan sampai kita mengerjakannya sehingga kita tertimpa celaan sebagaimana dicela terhadap ahlul kitab.